Back in Bay, Tunelangai epai Angela Keye. Na boy kobeta batour inutile lokola na lingie akabelanga motema. Bona ye ba. Yo mati tonto motema nanda kona komituna foli to lolango bakana baboma ngapenatika yete Angela kaka na lingie ngana ponie oke oh, bake ba mama bako ki koko tanga ngambe kasi baye baka zambe kaka kwangolo zonso maso bako sala bako pesa bisonzo to makasi be moto makasi poto lingana kino liwa